بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-49, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Asy-Syeikh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah, sudah kita mulai di kesempatan yang lalu membaca Babun Najasat, bab tentang macam-macam najis. Akan beliau bahas hal-hal yang dianggap najis dalam Islam dan hal-hal yang dianggap suci. Tentunya yang suci jauh lebih baik, lebih banyak daripada yang najis. Sama seperti yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Kalaupun ada sesuatu yang diharamkan, itu adalah sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar atau menjauhkan manusia dari musibah. Ini diantara kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya sudah kita bacakan beberapa jenis najis. Yang pertama adalah al-baul atau air kencing. Yang kedua adalah al-ghaith, yaitu kotoran. Ya, kotoran itu adalah sesuatu yang najis. Yang ketiga dan yang keempat adalah ad-dam wal-qayh, darah dan nanah. Itu dalil-dalilnya sudah kita bacakan di pertemuan sebelumnya. Terakhir kita baca adalah terkait dengan al-qay, al-qay'u, yaitu terkait dengan muntah. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, muntah itu adalah sesuatu yakhruju minal mi'dati an tariqil fam, sesuatu yang keluar dari perut, ya, dari jalan atau dari mulut. Dia keluar dari mulut, asalnya dari dalam perut, dari lambung, ya, lalu dia naik ke atas kemudian keluar dari mulut. Wa huwa najis, dan muntah ini kata beliau adalah sesuatu yang najis. Kiasan, sebagai hasil dari kias terhadap apa yang keluar dari perut melalui ya jalur yang lain. Misalnya yang keluar dari, mohon maaf, dari dubur itu najis. Ya, atau dari kubur berupa cairan misalnya. Itu najis. Maka dikiaskan, kata beliau, karena mereka keluar dari tempat yang sama dan dalam kondisi yang sama, artinya makanan itu sudah rusak, sudah berubah baunya. Ya, sudah berubah baunya. Dan semua orang sepakat mengatakan bahwa itu adalah kotoran, sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor. Ya. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i, muntah itu dianggap najis. Dan di sini beliau membawakan dalil dari hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma berkata, satu ketika, kata beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikanku dan aku sedang menuangkan air, ya, dari teko, menuangkan air dari teko. Kemudian aku mengeluarkan nukhamah. Nukhamah itu dahak, ya, mengeluarkan dahak. Fa asabat nukhamati thawbi. Dahak yang aku keluarkan itu mengenai pakaianku, kata Ammar ibn Yasir. Fa aqbaltu aghsilu thawbi minar rikwati allati baina yaday. Maka aku pun membersihkan pakaianku yang terkena dahak menggunakan air yang ada di tanganku, yang ada di teko. Lalu saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nukhamatuka wa dumu'u 'ainayka illa bi manzilatil ma'i alladhi fi rikwatika." Wahai Ammar, dahak yang keluar dari mulutmu, air mata yang menetes dari matamu, hukumnya sama dengan air yang ada di dalam teko tersebut. Hukumnya sama dengan air yang ada di dalam teko tersebut. Artinya tidak najis. Innama tagsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal mani wad dam wal qai. Akan tetapi bajumu itu dibersihkan, dicuci kalau dia terkena air kencing. Ya, terkena air kencing atau terkena kotoran atau terkena air mani atau terkena darah atau terkena muntah. Muntah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Ya. Ini apa namanya, dalil terkait dengan permasalahan muntah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wal khamru wan nabidhu wa kullu muskirin ma'i." Begitupun yang dikategorikan sesuatu yang najis menurut hukum syariat adalah khamr, minuman yang memabukkan, khamr. Begitupun nabiz. Apa itu nabiz? Nanti akan disebutkan oleh penjelasannya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Wa kullu muskirin ma'in. Dan segala sesuatu yang cair dan memabukkan itu dianggap najis, kata beliau. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, adapun dalil yang menunjukkan najisnya khamar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min 'amali syaitan." Sesungguhnya, kata Allah, khamar, berjudi, mengundi nasib, ya, itu semua adalah rijsun min amali syaitan, yaitu najis dan termasuk perbuatan setan. Dikatakan oleh beliau, al-ansab adalah jam'u nusubin. Yang dimaksud dengan al-ansab di dalam ayat ini adalah jam'u nusubin wa huwa hajarun kanu yadhbahuna 'alaihi taqarruban li asnamihim, yaitu batu semacam prasasti yang mana dahulu masyarakat jahiliyah menyembeli hewan di hadapan batu tersebut sebagai bentuk taqarruban, sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk mendekatkan diri mereka kepada berhala. Au huwa as-sanamu nafsuhu, atau boleh juga kita katakan yang dimaksud dengan al-ansab itu adalah berhala itu sendiri. Adapun al-azlam, al-azlam adalah jamak daripada zalam, kata beliau. Zalam adalah kit'atun khasyabiyah, adalah potongan-potongan kayu. Yaktubuna 'alaiha alfazan muayyanah, yang mana di potongan kayu ini dituliskan lapas-lapas tertentu. Yastaqsimuna biha, yang dengannya mereka mengundi, mengundi nasib. Ya. Jadi di sini Allah menyebutkan khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib, semuanya adalah rijsun min amali syaitan, adalah najis dan perbuatan syaitan. Kemudian beliau berkata, ar-rijsu an-najis. Kata ar-rijsu di dalam ayat ini artinya adalah an-najisu. Wal ijma', para ulama telah bersepakat, ala anna ma'adal khamri mimma dhukira fil ayati laisa binajisin hissiyin. Para ulama bersepakat bahwa apa-apa yang disebutkan di dalam ayat ini selain khamr adalah bukan benda yang najis, bukan najis yang sifatnya hissi, yaitu yang sifatnya indrawi, yang dapat dipegang atau dilihat. Jadi para ulama sepakat mengatakan, apakah alat untuk berjudi itu najis? Misalnya kalau di kita kartu, tidak. Patung, apakah najis? Tidak juga. Kayu-kayu yang dijadikan sebagai azlam, apakah itu najis? Tidak. فَبَكِيَ الْحُكْمُ فِيهَا. Maka karena tiga hal ini yang disepakati oleh para ulama, maka hukum di dalam khamr tetap. Apa itu? Yaitu terkait dengan najisnya khamr. Lalu dikatakan di sini, وَكِيسَ عَلَيْهَا كُلُّ مَائِئٍ مُسْكِرٍ, dan dikiaskan kepada hukum khamr. Karena kita mengatakan khamr itu najis menurut pendapat jumhurul ulama, maka dikiaskan kepada khamr tersebut segala cairan yang memiliki sifat memabukkan. Wa minhu an-nabiz, dan di antara cairan yang memabukkan itu adalah minuman yang biasa disebut dengan nabiz. Apa itu nabiz? Wa huwa, kata beliau, adalah minuman yang memabukkan yang diambil atau dibuat selain dari tamar dan inab. Tamar kurma, inab anggur. Jadi minuman yang memabukkan selain yang terbuat dari anggur dan kurma, itu kata beliau disebut dengan nabiz. Dan kalau memabukkan maka dia adalah haram. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sudah berapa ini? Kencing, kotoran, darah, nanah, lalu muntah, khamr, dan yang khamr dan setiap cairan yang memabukkan. Itu yang keenam. Yang ketujuh kata beliau adalah, wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima. Anjing, hewan ya namanya anjing, babi, atau cabang dari salah satunya. Cabang dari salah satunya. Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, adapun dalil yang menunjukkan najisnya anjing, dan ini sudah sering kita bacakan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu." Apabila ada seekor anjing yang minum atau menjilat air dari bejana milik kalian, maka tumpahkanlah air yang tersisa. Jadi kalau ada satu ember dijilat anjing, itu dibuang saja secara keseluruhan. Thumma, kemudian, liyagsilahu sab'a marrar, sab'a mirarin. Kemudian dicuci sebanyak 7 kali. Dicuci sebanyak 7 kali. Tentunya perintah membuang air menunjukkan airnya menjadi najis. Karena air sedikit bertemu dengan sesuatu yang najis, maka dia menjadi najis. Kalau air sedikit yang tidak sampai 2 kulah bertemu dengan sesuatu yang najis, otomatis menjadi najis. Sebagaimana di hadis ini. Ya. Adapun perintah mencuci, ya, itu pun menunjukkan bahwasanya bejana tersebut menjadi najis hukumnya. Karena kalau tidak najis, tidak akan disuruh untuk dicuci. Bahkan dicucinya tidak main-main, sampai 7 kali, ya, ya sampai 7 kali. Lalu dikatakan di sini, wa fi riwayatin ulahunna biturab. Ada riwayat yang mengatakan, ya, di awalnya menggunakan tanah. Jadi di basuhan pertamanya menggunakan tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang kedelapannya menggunakan tanah. Ini semua pada akhirnya menunjukkan kepada kita najisnya anjing. Ya, najisnya anjing. Oh, dikatakan di sini, fal amru bi iraqati ma walagha fihi wa ghassalahu dalilu najasatihi. Perintah membuang air, ya, yang sudah dijilat anjing, dan perintah membasuh bejana yang terkena jilatan anjing adalah dalil yang jelas menunjukkan kenajisan anjing tersebut. Bal najasatuhu mughallazah. Bahkan para ulama mengatakan najisnya adalah najis yang parah, yaitu najis mughallazah. Walidzalika yughsalu minhu sab'a marrat, dicuci sampai 7 kali, ma'at tatrib, dan juga ditambah dengan apa, turab, yaitu ditambah dengan tanah. Wal khinziru begitupun babi, dia adalah aglazu minal kalb. Kalau kita banding-bandingkan antara babi dengan anjing, tentunya lebih buruk babi. Bahkan najisnya babi itu haramnya dan kotornya babi disebutkan dalam Al-Qur'an misalnya. Yang dikatakan di sini, wa qad jaa'a an-nassul qur'aniyyu bitasrihi binajasatihi. Bahkan telah datang nas dari Al-Qur'an yang menunjukkan kenajisannya. Kalau di Al-Qur'an tidak disebutkan, ya, seingat saya anjing tidak disebutkan. Walaupun ada penyebutan anjing, tetapi konteksnya adalah anjing yang sifatnya anjing yang terlatih, buruan. Atau ada kisah anjing misalnya dalam kisah Ashabul Kahfi misalnya. Tapi kalau babi tidak ada pengecualiannya. Setelah Allah menyebutkan bahwa dia najis, setelah itu tidak ada pengecualiannya. Kalau anjing muncul pengecualian-pengecualian, misalnya untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak, ya, untuk menjaga kebun, itu ada pengecualian hukum, diberikan keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau babi, tidak kita dapatkan keringanan seperti itu. Oleh karenanya di sini Profesor Dr. Mustafadi berkata, wal khinzir aglaz minal kalb. Oleh karenanya babi, kata beliau, lebih jelek kondisinya daripada anjing. Karena telah datang nas Al-Quran secara sharih yang menyebutkan tentang kenajisannya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, aw lahma khinzirin fa innahu rijz, atau daging babi sesungguhnya dia adalah najis. Ya, ini anjing dan babi. Begitupun kata beliau, apa yang dilahirkan dari keduanya, anjing dengan anjing, atau barangkali bisa nanti disilang anjing dengan babi, atau anjing dengan hewan yang lain, atau babi dengan hewan yang lain, ya, dia mengambil hukum yang sama dengan anjing dan babi. Tagliban lijanibi an-najasati, yang mengambil hukum yang apa namanya, jadi kenajisannya mengalahkan. Kalaupun ada unsur yang suci, kita ambil yang dominan unsur kenajisannya. Ihtiyatan fil ibadah, sebagai bentuk kehati-hatian di dalam beribadah. Itu ma'asyiral muslimin yang ketujuh. Yang kedelapan kata beliau adalah wal wadiyu wal madhyu. Wadi dan madhi. Ya, wadi dan madhi. Di sini Profesor Dr. Mustafadi membawakan riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku seorang laki-laki yang mudah sekali keluar air mazi. Mudah artinya ketika syahwat naik, keluarlah air mazi. Dan beliau adalah orang yang mudah keluar air mazi. Fa'amartu rajulan, aku perintahkan seorang laki-laki, dalam riwayat disebutkan Miqdad, ya, laki-laki itu adalah Miqdad, ya. Fa'amartu rajulan an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku suruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi, limakanabnatihi minni, aku merasa malu, ya, karena Fatimah itu istriku. Bagaimana aku bertanya kepada Nabi tentang permasalahan seperti ini, sedangkan Fatimah putri beliau adalah istriku? Aku merasa malu, kata Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Maka ketika mendapatkan pertanyaan ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, tawadda wa ghsil dhakarak, ya, berwudu, ya, dan cuci kemaluanmu, artinya bagian kemaluan yang terkena air mazi itu dicuci. Dikatakan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud dari hadis Sahal Ibnu Hunayf radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau sering mengalami kondisi yang sama dengan Ali, yaitu keluar air mazi, sehingga beliau mandi lagi, beliau cuci lagi pakaiannya. Ini menjadi berat bagi beliau. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhu anhu. Maka hal itu aku ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku keluar air mazi, lalu aku repot harus mencuci pakaianku berulang-ulang. Maka beliau berkata, "Inna ma yujzika min dzalika alwudu." Kamu enggak perlu mandi, kamu cukup berwudu. Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu, lalu bagaimana tentang pakaian yang terkena air mazi tersebut ya Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, yakfika, cukup bagimu wahai Sahal ibn Hunayf, yakfika an ta'khudha kaffan min ma, cukup bagimu mengambil satu cidukan air, fatandahu bihi saubaka, kemudian disiramkan ke bagian yang kamu lihat terkena air mazi tersebut, haitsu tara annahu asaba minhu, kamu lihat itu kena enggak? Kalau kena ya satu air, satu cidukan air menggunakan tanganmu siramkan ke bagian tersebut. Imam At-Tirmidzi berkata, "Hadza haditsun hasanun sahihun." Ini adalah hadis hasan sahih. Lalu Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Fal amru bi ghaslihi wa ghasli ma usiba bihi dalilu najasatihi." Perintah untuk mencuci dan mencuci, perintah untuk mencuci mohon maaf bagian tubuh yang terkena mazi, dan perintah mencuci bagian pakaian yang terkena air mazi adalah dalil najasatihi, jelas adalah dalil najisnya mazi. Wa qisa alaihi alwadyu, dan dikiaskan wadi kepada hukum mazi, li'annahu fi ma'nahu, karena memiliki satu makna, artinya memiliki kemiripan, ya, mereka mirip. Fa innahu kharijun minal qubuli mithluhu, sesungguhnya wadi keluar dari kubul sebagaimana mazi. Tapi kenapa kalau mani tidak najis? Karena ada dalil khusus, ada dalil yang mengecualikannya. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa ma la yu'kalu lahmuhu idza dhubiha wal mayyitah." Begitupun di antara yang najis adalah apa-apa yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik dia dalam kondisi disembelih ataupun dalam kondisi mati alias bangkai. Kata beliau itu najis. Ya. Dikatakan di sini ai maksudnya mayyitatu malahu damun sa'ilun minal hayawanil barri, yaitu bangkai dari hewan yang memiliki darah yang mengalir daripada hewan-hewan yang ada di darat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul mayyitatu," telah diharamkan atas kalian mayyitatu, bangkai. "Wa tahrimu ma la dharara fihi wala hurmata lahu dalilu najasatihi." Ya. Dan pengharaman sesuatu yang secara zahirnya tidak mendatangkan doror. Doror itu keburukan. Wala hurmah, dan dia tidak memiliki kehormatan, hurmah tidak memiliki apa namanya kesucian, ya. Dalil najasatihi, itu dalil bahwa dia najis. Wa tashmalu an-najasatu kulla ajza'iha, dan najis itu mencakup semua bagiannya, min 'izamin wa nahwihi, baik tulang atau yang lain. Wal hayawanu ghairu ma'kulil laham idza dhubiha fa innahu yasiru najisan, dan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya idza dhubiha, apabila disembelih, fa innahu yasiru najis, dia dihukumi najis. Hal itu contohnya bighal, ya, peranakan kuda dengan keledai, ya, wal hamir, ya, hamir keledai, ya, wagairiha, dan yang semisal dengan keduanya. Fal mazbuhu minhu wal mayyitatu sawa, hewan-hewan yang haram dimakan seperti keledai tersebut, disembelih tidak disembelih sama saja, artinya dia bangkai najis, disembelih pun dia tetap najis. Wa tazkiyatuhu la tu'assiru fihi at-taharah, dan menyembelih hewan yang haram dimakan itu tidak mempengaruhi di dalam hal kesucian. Lihurmati tanawulihi, karena haramnya apa? Mengkonsumsi atau memakan hewan tersebut. Illa samak wal jarada wal adamiya, dikecualikan dari bangkai adalah samak, ikan, belalang, dan manusia, anak keturunan Adam. Ya, dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, amma samak wal jarad, adapun kaitan dengan ikan dan belalang, maka berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, uhillat lana maitatan, telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai, yaitu belalang dan ikan, dan telah dihalalkan untuk kami dua jenis darah, yaitu al-kabid wat-tihal, yaitu hati dan limpa. Ya, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lain. Fakaunus samaki wal jaradi halalan ukila maytatuhuma dalilu ala taharatihima. Kondisi di mana ikan dan belalang itu halal, artinya boleh dimakan bangkainya, adalah dalil bahwa itu suci. Kalau enggak suci, enggak akan boleh dimakan. Najiskan begitu. Boleh dimakan, oh berarti suci. Wa ammal adami, adapun kaitan dengan manusia, walau kana kafiran, bahkan seandainya dia orang kafir sekalipun, falitakrimihi, karena Allah telah memuliakan manusia, maka tidak bisa kita ponis bahwa ketika manusia meninggal dia najis misalnya. Tidak, ya, berdasarkan firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Wa qad dalla ala dhalika aidha, dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan sucinya manusia ketika meninggal, adalah wujubu ghaslil mayyitatil muslim wa salati alaihi, wajibnya memandikan dan menyolatkan. Wa dhalika takrim yunafi ma'a najasatihi wa ya'baha, dan ini dengan hal ini tentunya menjadikan kita sulit menerima perkataan bahwa manusia ketika meninggal itu najis misalnya, karena dia disolatkan, dia dimandikan. Kalau najis ya enggak ngaruh dimandikan atau tidak, kan begitu sederhananya kata beliau pemikirannya. Idza ma'na li ghaslil mayyitati hiya bi manzilatil a'yan an najasa. Karena kalau kita katakan manusia itu adalah najis, untuk apa dimandikan? Karena sesuatu yang najis dimandikan enggak dimandikan sama saja. Itu dalil kata beliau yang menunjukkan manusia tidak najis. Wakadzalika law kana najisan lamma jazatis salatu alaihi, begitupun kalau najis tidak akan diperbolehkan salat atasnya. Salatuhu sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Baydha radhiyallahu taala anhu fil masjid, dan telah ada riwayat bahwa Nabi menyalatkan Suhail ibn Baydha di dalam masjid. Kalau dia najis enggak akan dimasukkan ke dalam masjid. Ya. Ada riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, Rasulullah menyolatkan Suhail ibn Baydha di tengah-tengah masjid. Kalau seandainya beliau najis, manusia najis enggak akan dimasukkan ke dalam masjid. Begitupun di antara dalil yang menunjukkan manusia itu suci adalah takbiluhu sallallahu alaihi wasallam li Utsman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu ba'da maut, bahwa Nabi pernah mencium sahabat yang wafat. Sahabat ini bernama Uthman ibn Maz'un. Kalau najis tidak mungkin dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya, di sini beliau menyebutkan banyak sekali dalil-dalil. Dan di akhir beliau berkata, adapun terkait dengan firman Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis, yang dimaksud dengan najis di sini adalah an-najasah al-ma'nawiyah, bukan an-najasah al-hissiyah, bukan najis fisik, tetapi najasah yang sifatnya ma'nawiyah, yaitu terkait dengan i'tiqad, terkait dengan keyakinan, keyakinan mereka najis. Walaysat an-najasah al-maddiyah, dan bukan najis dalam pengertian secara materi, secara fisik. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Bis

yang belum keluar sebelumnya, artinya dia memang, mohon maaf, itu adalah misalnya sisa, kalau itu keluar dari perempuan adalah sisa sperma suaminya misalnya yang keluar, maka ketika keluar dia cukup mencuci bagian kemaluannya saja dan dia tidak perlu mengulang mandi besar. Ya, dia tidak perlu mengulang mandi besar. Ya, walaupun ada kondisi menurut mazhab Imam Syafi'i di mana dia harus mengulang, yaitu ketika misalnya dia sudah dewasa dan dia sampai kepada kondisi di mana dia pun mengeluarkan air mani. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dia wajib mandi atas hal tersebut. Ya, wajib mandi atas hal-hal tersebut. Artinya mandi yang pertama dia niatkan dikarenakan dia bercampur. Bercampur badan, bertemu kemaluan dengan kemaluan. Lalu keluar lagi air mani dan dia yakin itu berasal darinya, bukan dari suaminya misalnya. Dikarenakan dia pun sampai di kondisi terakhir dalam bercampur itu. Ya, kondisi di mana dia berada di ujung, ya, apa namanya, kondisinya ketika seseorang bersenang-senang ketika dia bercampur. Ya. Lalu keluar seperti itu menurut sebagian ulama Syafi'iyah mandi lagi. Tetapi kan kita sulit membedakan itu keluar milik siapa. Oleh karenanya hukum asalnya wallahu a'lam bissawab, ya. Hukum asalnya dia hanya wajib mandi satu kali. Hanya wajib mandi satu kali. Ya, lalu setelah itu bagaimana? Ya sudah, yang keluar itu kalau tidak ada sebab yang baru, ya, maka dibersihkan saja. Ya, maka dibersihkan saja, kemudian dia salat, ya, setelah dia berwudu misalnya lalu dia salat. Allahu a'lam bissawab. Bismillah. Qadarullah, ibu sudah meninggal. Rahimahullah rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah berikan untuk yang sudah meninggal rahmat yang luas. Tinggal bapak. Apa bentuk bakti anak ke ibu? Apa sama dengan ke bapak? Tentunya tidak sama, ya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Maka Rasulullah berkata, kepada ibumu. Lalu kepada siapa setelah itu, ya Rasulullah? Kepada ibumu. Lalu kepada siapa setelah itu, ya Rasulullah? Kepada ibumu, sampai 3 kali. Lalu kepada siapa setelah itu, ya Rasulullah? Kepada bapakmu. Artinya hak ibu 3 kali lebih besar daripada hak bapak. Ya. Oh, berarti Ustaz, bagaimana sikap kita, ya? Ketika seorang ibu sudah meninggal, tentunya masih bisa anaknya memberikan manfaat untuk ibunya, memberikan kebaikan dengan mendoakan, ya, dengan menyambung silaturahmi dengan keluarganya, melaksanakan janji-janjinya, menunaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan nazar, terkait dengan puasa dan lain sebagainya. Begitupun kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bolehnya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, menyambung pertemanan dengan kawan-kawan ibunya. Bahkan dalam hadis dikatakan menghafalkan Quran, itu pun orang tua kita dapat bagian dari apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Baik, silakan Ibu. Begini, Ustaz. Di kampung saya ada acara tolak bala. Ya, mereka itu menaruh air di sebuah tong yang besar. Kemudian tong itu dikelilingi dengan membaca La ilaha illallah. Iya? Ya. Air itu dibagikan kepada jemaah. Katanya untuk tolak bala, apakah benar itu, Ustaz? Baik, itu saja. Dan kemudian amalan-amalan apa saja yang digunakan dan dicarikan untuk menolak bala, Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Ita di Medan. Mudah-mudahan Allah jauhkan Ibu dari bala, ya, dari musibah, dari hal-hal yang tidak disukai. Dan begitu pun kita semua, mudah-mudahan selalu dijaga dan dijauhkan dari keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat beliau ada tradisi di mana air dimasukkan ke dalam gentong yang besar, kemudian didoakan secara bersama-sama dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian airnya dibagikan kepada kaum muslimin, diyakini bisa menolak bala. Apakah ini ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya? Allah alam bisab, kita tidak mendapatkannya, ya, tidak pernah kita dapatkan satu hadis yang menceritakan Nabi mengajak para sahabatnya berdoa bersama-sama, kemudian diletakkan air satu gentong besar, lalu dibacakan la ilaha illallah dengan jumlah tertentu, lalu dibagikan kepada kaum muslimin dengan keyakinan air yang sudah dibacakan tersebut akan menjadi air tolak bala. Allah alam bisab, menurut saya ini perkara yang baru dalam agama. Walaupun kita tidak mengatakan itu syirik misalnya, ya, karena mungkin bukan terkait dengan airnya, tapi terkait dengan bacaan la ilaha illallah yang mereka bacakan. Ya, tetapi perbuatan seperti ini tidak kita dapatkan dasarnya secara syariat. Ya, kita tidak dapatkan dasarnya secara syariat. Tapi kalau sifatnya adalah pribadi mengambil air satu gelas kemudian dibacakan bismillah al-fatihah ayat kursi atau al-ikhlas al-falak an-nas, maka tidak masalah, dan ini dilakukan oleh para ulama salaf, ya. Adapun dengan cara seperti itu, ya, membuat kaifiyah yang baru, apalagi kadang waktunya pun baru, artinya dibuat waktunya ditentukan pada tanggal sekian atau dilakukan pada bulan Safar misalnya, bulan dianggap sial, ya, padahal Nabi berkata wala safara, tidak ada kesialan di bulan Safar, ya, bulan itu sama semuanya. Yudzini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana ad-dahr uqallibul laila wan nahar, kata Allah, manusia itu menyakitiku, mereka mencela hari-hari, mencela waktu, padahal aku adalah waktu, maksudnya akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Ya. Jadi bagaimana tolak bala yang benar? Ya, tentunya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama, beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun," Allah bilang. Ya. Dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. Kalimatnya langsung jelas, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Yang kedua, menjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan. Allah katakan, wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an umillah fa adzaqahullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yaksibun. Dan Allah memberikan perumpamaan tentang negeri. Dulunya negeri itu aman, sejahtera, makmur, fakafarat bi an umillah, tapi mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah. Maka Allah rasakan kepada mereka, ya, pakaian ketakutan dan kelaparan akibat perbuatan mereka. Maka jauhi maksiat, kata para ulama. Begitupun rajin membaca Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran Allah katakan apa? Wa idza qara'ta Al-Quran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna. Ya, apabila kamu membaca Al-Quran, akan kami jadikan penghalang antara dirimu dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mendawamkan zikir pagi dan petang, seperti membaca ayat kursi, membaca al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas, ya, membaca doa zikir-zikir pagi dan zikir sore yang disusun oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun bermanfaat. Begitupun bersedekah, memperbanyak bersedekah. Ya, sedekah itu bisa menghindari kita insyaallah dari bahaya, dari musibah. Ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Kita bacakan pertanyaan yang kedua ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang bertikai, Allah akan menahan catatan amalnya. Saya dahulu pernah ada yang membenci saya, tak tahu apa masalahnya. Tiba-tiba dia membenci saya, sampai sekarang tidak tahu keberadaannya. Itu bagaimana? Dicatat, ditahan catatan amalnya. Yang saya tahu ya, Allah marah kepada orang yang bertikai lebih dari 3 hari tidak diselesaikan. Bertikai di sini saling benci, saling tidak sapa, itu jangan lebih dari 3 hari. Adapun mungkin yang dimaksud adalah di malam nisfu Sya'ban barangkali ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa manusia kecuali salah satunya adalah orang yang bertikai. Orang yang bertikai. Oleh karenanya lalu bagaimana Ustaz, saya tidak mau bertikai, bahkan saya tidak tahu apa masalahnya. Ya sudah, kalau begitu Bapak tidak dianggap bertikai kan. Bertikai itu adalah si A membenci si B membenci si A. Mereka saling, kalau bertemu saling membelakangi misalnya, nah, itu bertikai. Tapi kalau sifatnya hanya dia yang tidak mau menyapa kita, ya lebih baik klarifikasi, ditanya apa masalahnya, barangkali saya ada salah ucap, salah sikap dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada Bapak Andi di Kalimantan, coba kita sapa. Assalamualaikum. Pertanyaannya, ada Bapak Andi di Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta petunjuknya, kita apa dulu yang harus dipelajari, prosedur secara detail gitu kan. Baik, itu saja Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk Bapak Andi dan keluarga ya. Beliau berniat hijrah. Hijrah itu secara bahasa artinya al-intiqal, berpindah. Berpindah satu negeri ke negeri yang lain, itu hijrah yang sifatnya hissi, sifatnya indrawi. Ada hijrah yang sifatnya maknawiyah, yaitu hijrah dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Hijrahnya seorang wanita dari membuka aurat menjadi menutup aurat. Hijrahnya seorang muslim dari transaksi yang haram kepada transaksi yang halal, jual beli misalnya. Hijrahnya seseorang dari biasa meninggalkan sholat menjadi komitmen melaksanakannya, apalagi dengan berjamaah. Tentunya niat hijrah adalah sesuatu yang bagus. Hijrah kepada pemahaman salaf misalnya, berusaha menjalankan agama sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat ya, yang diajarkan oleh para imam-imam seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya. Tentunya itu adalah satu keinginan, satu niat yang bagus. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, kemudahan atas niat yang Bapak dan keluarga ingin lakukan. Adapun terkait dengan buku apa yang harus dibaca, tentunya banyak ya buku-buku yang harus dibaca ya. Tetapi paling minimal ya, ketika kita memulai perjalanan hijrah, berusahalah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, artinya tahsin, ikut bacaan tahsin Al-Quran. Karena Al-Quran ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri, disebutkan bahwa Al-Quran Allah turunkan salah satunya adalah liyuthabbital ladzina amanu, untuk mensabatkan, untuk mengkokohkan orang-orang yang beriman. Ya, maka berusahalah untuk belajar, ajarkan anak-anak, sama-sama kita ke majelis ilmu belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang harus Bapak benar-benar fokuskan ketika kita ingin menjadi lebih baik adalah perbaiki ibadah-ibadah yang wajib. Dalam hadis dikatakan, tidaklah seorang hamba yataqarrabu ilallah bisyai'in ahabbu ilallah, dengan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perkara-perkara yang wajib. Ada sholat ya. Yang wajib-wajib kita perbaiki semua. Kekurangannya apa? Dulu kita enggak pernah jamaah, kita sekarang jamaah. Ya. Kalau itu sudah dapat, mulai kita mempelajari kitab-kitab yang dasar yang harus kita ketahui. Yang paling pertama tentunya masalah tauhid. Bagaimana caranya kita agar tahu mana tauhid, mana syirik? Bisa dibaca kitab misalnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, kitab tauhid. Itu sudah diterjemahkan banyak, itu dibaca. Ya. Kitabnya mudah, sederhana kan? Dan beliau punya banyak tulisan terkait dengan masalah tauhid, ya, ada Usul Thalasah dan lain sebagainya, atau kitab tauhid Syekh Fauzan Al-Fauzan. Itu dibaca banyak sekali. Ya, kitab tauhid. Lalu mulai mempelajari apa? Buku-buku jangan terlalu tebal dulu. Salat misalnya, buku terkait dengan salat dicari apa yang kira-kira yang gampang, misalnya sifat-sifat salat Nabi Syekh Abdullah Jibrin. Itu kecil ya. Bukunya kecil. Tetapi Masya Allah bagus. Ustaz, boleh gak saya ikut pengajian misalnya mempelajari mazhab tertentu, misalnya kitab Matan Abi Syuja sebagaimana yang sudah pernah kita, silahkan, gak ada masalah. Itu kitab dasar. Ya, kitab dasar ya. Dan kitab-kitab yang lain. Ada dulu saya pertama kali belajar beli buku judulnya Jalan Golongan Yang Selamat, ditulis oleh Syekh Jamil Zainu. Ya, itu bagus sekali. Ya. Allah alam bisab. Kitab Riyadus Solihin tentang akhlak itu pun dibaca. Ya, Allah alam bisab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar seorang tokoh agama yang bilang, kalau seorang dalam keadaan junub terus dia belum mandi dan langsung tidur, maka dalam keadaan tersebut seorang tidak akan didatangi malaikat dan dilaknat sampai pagi. Allah bisab, saya tidak tahu ada hadis seperti itu ya. Apakah itu analisa atau hadis atau ayat Quran, saya tidak tahu dasarnya apa. Karena kalau kita kembalikan kepada kajian fikih, yang dibahas adalah hukum. Apa hukumnya mandi besar? Wajib, jelas tidak ada permasalahan. Kapan wajib? Ya ketika dia harus mengerjakan yang wajib, yang tidak sah kecuali dengan dia mandi wajib. Waktu zuhur datang, ya dia wajib mandi besar, ayo buru-buru. Tapi kalau dia junubnya misalnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, dia bilang, ah nanti aja jam 10, jam 11. Apakah dia bersalah? Ini yang dikaji dalam ilmu fikih, tidak bersalah. Tapi hendaknya kata para ulama, kalau dia mau tidur, berwudu dulu. Dia mau makan, berwudu dulu, kan seperti itu. Lalu kenapa dia dilaknat? Apakah karena dia melakukan dosa? Tidak. Lalu kenapa dilaknat? Atau melakukan perkara yang dilarang? Enggak dilarang juga. Kalau dilarang, mana dalilnya? Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Walaupun ya, saya kembali ke pertanyaan sebelumnya. Walaupun yang paling bagus ya segera mandi. Itu yang paling bagus. Tetapi jangan kita menakut-nakuti orang dengan hukum yang tidak, kita pun kadang tidak tahu dasarnya apa. Apakah benar itu hadis? Kalau hadis ya, sami'na wa ata'na, walaupun kadang kita enggak paham apa namanya hikmahnya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau tidak ada hadisnya, ya jangan kita mengancam-ngancam, menakut-nakuti. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah biji pala yang biasa untuk masak itu haram karena ada yang mengatakan biji pala itu memabukkan dari rizki di Jakarta Timur? Wallahu alam bissawab, saya membaca beberapa penjelasan para asatiz ya. Banyak di internet, tinggal ditulis saja ya. Ya, mereka mengatakan pendapat yang paling kuat, insya Allah boleh pada kadar-kadar yang apalagi yang namanya bikin soto atau bikin paling kadarnya seperempat atau sepertiga, itu enggak banyak, enggak ada masalah. Dan dia hukum asalnya adalah halal. Itu pendapat yang saya cenderung pendapatnya ke situ. Ya, setelah saya baca tulisan para ulama, saya cenderung mengatakan itu tidak ada masalah ya. Allah alam bisab. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.